yang sudah tak kulihat. Kau yang dulu ku mau, kadang ingat kadang tidak. Bagaimana dirimu? sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Waktu kan berlalu, tapi tidak cinta. Sampai pagi, tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Sampai pagi, tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi, tapi nanti sampai pagi, tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini, tunggu aku di sini, tunggu aku di sini. Aku tak tahu apa terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Maka maafkan jika ku

cintamu bagai malam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Meski kata cinta kepada aku beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Cinta kepadaku, meski kata cinta kepada aku beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepada aku, beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Oh, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepada aku, beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Melawan gejolak di dalam dada.

cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Terima kasih. I'm Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Seperti malam-malam yang sudah cinta. mencintaimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci cintaimu. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. jadi seperti yang kau minta. Oh,

sempurna, tak seperti orang biasa. Oh, Oh.